Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran dari penjelasan hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-22. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma. Jabir dan ayahnya kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ayah Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma meninggal pada perang Uhud. Dan setelah meninggalnya ayah Jabir, maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat beliau sendiri yang mengatakan bahwa aku telah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 19 kali peperangan. Dan beliau juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ara'aita, ara'aita maknanya adalah meminta khabar. Ara'aita ay akhbirni, kabarkanlah kepadaku. Idza sallaitul maktubat, apabila aku melaksanakan sholat-sholat yang diwajibkan, yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa harramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dhalika syai'a, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut, a adkhulul jannata, apakah dengan itu aku masuk ke dalam syurga? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Yaitu engkau akan masuk ke dalam syurga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu. Makna dari aku mengharamkan yang haram adalah aku menjauhkan diri darinya. Wa ma'na ahlaltul halala, sedangkan makna aku menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillah. Aku melakukannya dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu yang halal. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Dan di dalam hadis yang ringkas ini kita mendapatkan beberapa faedah yang sangat penting. Di antara faedah dari hadis ini disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki, tidak diketahui siapa laki-laki yang datang kepada Rasulullah ini, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diketahuinya siapa laki-laki yang datang kepada Rasulullah tersebut, tidaklah menyebabkan lemahnya riwayat dan tidaklah memudaratkan hadis. Sebab mubhamnya, tidak diketahuinya kalau dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah memudaratkan apabila kita tidak mengetahui siapa sahabat tersebut. Karena para sahabat, mereka seluruhnya adil dalam meriwayatkan. Mereka seluruhnya thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan namanya atau tidak disebutkan, tidaklah memudaratkan hadis. Oleh karena itu, para muhaddisin, mereka tidak terjadi perselisihan dalam hal menerima riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, apakah sahabat tersebut disebut namanya dan diketahui atau tidak. Karena mereka semuanya adil. Ketika kita mengatakan mereka semua adil, bukan berarti mereka tidak pernah salah. Kadang-kadang mereka keliru, sebagaimana manusia yang lainnya. Terkadang mereka jatuh dalam kesalahan, seperti manusia yang lainnya. Sebab, tatkala kita mengatakan seorang itu terpercaya dalam meriwayatkan hadis, bukan berarti tidak pernah salah. Sebab yang namanya manusia, tidaklah terluput dari yang namanya kesalahan. Kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan sebuah riwayat. Akan tetapi secara umum dari riwayat-riwayat yang mereka sebutkan berada di atas istiqamah, dalam artian benar-benar terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dan asal hukum perawi yang thiqah adalah diambil dan diterima hadisnya sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa dia keliru dalam meriwayatkan hadis tersebut. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah semangatnya para sahabat dalam mempertanyakan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan mereka dunia dan akhirah. Pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan yang membuahkan hasil amalan dalam kehidupan, yang menambah keimanan, yang mewariskan amalan, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah sepantasnya bagi kaum muslimin untuk meniru para sahabat. Bagaimana adab mereka dalam bertanya. Tidak mempertanyakan sesuatu yang tidak menambah keimanan, namun bertanya hal-hal yang bermanfaat, yang berkenan tentang akhir dari kehidupan yang bahagia yaitu surga. Di dalam hadis ini, sahabat ini mempertanyakan, apakah dia masuk ke dalam surga kalau dia telah melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Apakah dengan itu beliau masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dahulu aku pernah bermalam menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat aku menginap bersama Rasulullah, maka akulah yang mengambilkan air wudunya Rasulullah dan aku sediakan apa yang menjadi kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, "Salni, mintalah sesuatu kepadaku." Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu agar kemudian kita dipersamakan, agar kemudian aku dapat bersama lagi denganmu di dalam syurga. Ini yang diminta oleh Rabi'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah mungkin permintaan yang lain saja yang kau minta? Kata Rabi'ah, "Wadzak, itulah yang saya minta. Saya ingin agar aku bersamamu di dalam syurga." Kalau bersama Rasulullah di dalam syurga, tingkatannya adalah tingkatan yang tertinggi. Maka tatkala dia melihat kesungguhan Rabi'ah untuk tidak lagi mempertanyakan pertanyaan yang lain, tidak lagi meminta sesuatu yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Jika demikian keadaannya, maka bantulah aku untuk menyelamatkan dirimu, untuk meminta, untuk dikabulkan apa yang kau inginkan dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan memperbanyak salat-salat. Salat yang wajib maupun salat yang nawafil yang sunnah. Maka itu akan dapat membantu Rabi'ah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Lihat bagaimana para sahabat. Semangat mereka untuk mendapatkan akhirah. Tujuan mereka adalah kebahagiaan di akhirah, bukan kebahagiaan di dunia. Di dunia dalam kehidupan mereka sibuk dengan jihad. Sibuk dengan memperjuangkan Islam dengan jiwa dan dengan harta mereka. Sehingga bukan satu hal yang mengherankan kalau kemudian di antara para sahabat ada yang menyumbangkan setengah hartanya, ada yang menyumbangkan seluruh hartanya, yang mungkin kita mengatakan tidak ada orang sekarang ini yang mampu melakukan hal tersebut kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu tidak memperhatikan hal itu. Mereka menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan menggantinya. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ma naqasa malun min shadaqah. Tidak berkurang harta itu disebabkan karena sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan keyakinan-keyakinan inilah yang mendorong para sahabat untuk berlomba-lomba kepada akhirah. Yang mereka harapkan adalah syurga Allah. Yang mereka harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bandingkan dengan hamba-hamba dunia sekarang ini yang seakan-akan tidak ada yang mereka kerjakan kecuali karena dunia. Fokus mereka hanya dunia. Apabila dunia mereka bertambah, maka itulah yang menjadi keinginan mereka. Namun apabila mereka beribadah yang dapat menyebabkan berkurangnya dunia, maka mereka rela untuk meninggalkan ibadah. Rela untuk tidak sholat demi untuk mendapatkan dunia, walaupun dengan cara yang haram. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya tidaklah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan. Sehingga hendaklah kaum muslimin sadar dan kembali kepada jalan Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan. Kullu bani Adam khattaa wa khairul khattaa'in at-tawwabun. Setiap yang namanya manusia itu suka bersalah. Namun sebaik-baik mereka yang suka bersalah adalah yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat butuh kepada ampunan Allah, sehingga memperbanyak istighfar adalah perkara yang sangat dianjurkan. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa dengan mengerjakan salat dan dengan berpuasa, ini termasuk sebab yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salat, karena salat tersebut akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah salat, ada problem, dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita semakin jauh ketika ada masalah. Jangan. Allah akan meninggalkan kita. Oleh karena itu kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki satu permasalahan, maka beliau segera salat. Ada problem, salat. Hadapi segala sesuatu dengan berlindung diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta jawaban dari Allah dan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan bersabar dan dengan salat. Dan sesungguhnya itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang merendahkan dirinya, yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bersabarlah kamu dalam memerintah mereka untuk sholat. Kami tidak membutuhkan rezeki dari kalian. Allah tidak membutuhkan rezeki. Bahkan kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Hubungannya antara sholat dan rezeki. Bahwa dengan mengerjakan sholat, itu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang halal. Jadi kalau ada permasalahan, jangan malah dilampiaskan dengan cara-cara yang justru seorang semakin jauh dari Allah. Sekarang ini banyak betul dari kalangan kaum muslimin yang telah lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat Allah. Ada masalah, maka mereka berusaha mencari solusi dengan cara-cara yang dilakukan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada permasalahan, maka mereka berusaha menghibur diri mereka dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Datang ke tempat-tempat ya, disko. Datang ke tempat-tempat hiburan. Datang ke tempat-tempat maksiat. Minum minuman yang memabukkan. Atau rekreasi ke tempat-tempat yang melalaikan. Mereka menyangka bahwa dengan itu dapat terselesaikan problem mereka. Padahal hanya sesaat. Mata'ud dunia qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit sekali. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Itu sangat sedikit. Walaupun kita merasakan bahagia, tapi itu hanya sebentar sekali. Yang akan hilang setelah itu. Akan tetapi dengan iman, seorang akan merasakan ketenangan seterusnya. Selama dia masih memiliki keimanan dan keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang akan memberikan jalan keluar terhadap berbagai problem yang dihadapi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada dia. Itu pasti. Janji Allah itu tidak akan meleset. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sehingga apabila kita punya masalah, kembali kepada Allah. Salat. Demikian pula berpuasa. Dengan berpuasa, seorang itu akan dapat menghancurkan syahwatnya. Oleh karena itu, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian sudah punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang demikian ini lebih menundukkan pandangan. Sehingga kita tidak lagi memandang kepada yang lain yang diharamkan. Dan lebih memelihara kemaluan. Sehingga tidak lagi mendatangi wanita-wanita yang lain yang tidak ada hubungan pernikahan dengannya. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Tapi kalau dia belum mampu, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa'innahu lahu wija'. Karena itu akan menjadi perisai bagi seorang mukmin. Perbanyak puasa. Kalau dia memperbanyak puasa, maka akan melemah ya tubuhnya dan itu akan menghancurkan syahwatnya. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa apabila seorang mencukupkan diri dalam melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup menjadi sebab seorang masuk ke dalam syurga. Di dalam hadis ini kita melihat orang ini bertanya tentang hal-hal yang wajib. Bagaimana kalau saya sudah sholat 5 waktu? Berarti enggak sholat yang lain. Bagaimana kalau saya berpuasa di bulan Ramadan? Berarti enggak puasa sunnah. Dan saya telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Menghalalkan yang halal yaitu melakukan yang halal, meyakini kehalalannya. Mengharamkan yang haram yaitu menjauhkan diri dari perkara haram dengan meyakini bahwa itu haram. Sebab kadang-kadang ada seorang yang tidak melakukan perbuatan haram bukan karena meyakini bahwa itu haram. Ya. Mungkin saja ada seorang tidak minum khamr misalnya. Dia tidak minum minuman yang memabukkan. Tapi dia tidak meyakini bahwa itu haram. Cuman kalau dia sendiri, dia tidak suka. Nah. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan yang haram, yaitu meyakini bahwa itu haram, lalu kemudian dia meninggalkannya. Walam azid ala dzalika syai'a, dan saya tidak menambah lagi sedikit pun dari apa yang aku sebutkan ini. Apakah dengan itu masuk ke dalam syurga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya. Masuk ke dalam syurga. Hadis ini mirip dengan hadis Talha bin Ubaidillah. Tatkala ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apa-apa yang diwajibkan kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan salat 5 waktu. Kata orang badui ini, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain yang harus aku kerjakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang lain yang wajib kecuali kalau kamu hendak mengerjakan yang sunnah. Apakah ada yang lain yang wajib? Kata Nabi, puasa Ramadan. Apakah ada yang lain yang wajib? Kata Nabi, tidak kecuali kalau engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Apakah ada yang lain? Yaitu menunaikan zakat. Setelah terjadi dialog antara Rasulullah dengan orang badui ini, maka orang ini pun ketika dia hendak pergi, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang telah saya ketahui ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan itu, aflaha in sadaqah. Dia telah beruntung kalau dia jujur mengucapkan ucapannya itu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, man arada minkum ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat seseorang yang telah mendapatkan jaminan surga, hendaklah dia melihat kepada orang ini. Ya. Yang istiqamah di atas amalan-amalan wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa sekedar melaksanakan amalan-amalan yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, walaupun tidak ditambah dengan perkara yang sunnah, itu dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam syurga. Akan tetapi, ma'asyarul muslim rahimakumullah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tentunya keimanan kita sudah sangat jauh berbeda dengan keimanan para sahabat dahulu. Kemudian, siapakah yang menjamin dari apa yang telah kita amalkan dari amalan-amalan yang wajib? Siapakah yang menjamin bahwa apa yang kita amalkan itu pasti diterima oleh Allah? Kita kan tidak tahu. Terlebih lagi kadang-kadang ada niat yang kurang baik yang ada dalam hati. Yang menyebabkan kemudian kita tidak ikhlas dalam beramal. Ya kan? Walaupun itu wajib. Oleh karena itu seorang yang mengerjakan suatu kewajiban berbeda-beda pahala yang mereka dapatkan tergantung dari hatinya. Yang menyebabkan mereka berbeda adalah apa yang terdapat dalam hatinya. Orang yang lebih ikhlas tentunya lebih besar pahala yang mereka dapatkan daripada seorang yang amalannya dicampuri dengan suatu yang riya. Maka siapa yang menjamin? Sehingga kita merasakan bahwa dalam apa yang kita amalkan dari kewajiban-kewajiban itu banyak sekali kekurangannya. Sehingga harus ditopang dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Sholat-sholat rawatib, sunnah rawatib. Ya, yang sangat besar sekali keutamaannya. Maka ini mesti ya, kita melakukannya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang seorang yang meninggalkan sholat witir. Dan gemar meninggalkan sholat witir. Sholat witir. Sholat sunnah. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, hadza rajulu su' wa la tuqbal syahadatuhu. Orang ini orang yang jahat, tidak diterima persaksiannya. Padahal ini meninggalkan amalan sunnah. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan sunnah tersebut. Kita kerjakan. Semoga dengan itu, apa-apa yang kurang dari apa yang kita amalkan dari kewajiban, itu bisa ditopang. Ya, didukung dengan amalan-amalan nawafil. Demikian pula bahwa amalan-amalan sunnah tersebut merupakan amalan-amalan yang semakin mendekatkan seorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terbaik dalam hal ini adalah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Beliau sebagai seorang Rasul. Kalaulah kita mengatakan bahwa Rasulullah kan sudah mendapatkan jaminan surga, tapi toh beliau tetap sholat. Tapi toh beliau semakin memperbanyak ibadah sampai bengkak kaki beliau. Karena banyaknya beliau mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sholat malam, ya. Sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya beliau kerjakan. Berpuasa rutin. Beliau mengerjakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya menjadi panutan kita dalam beramal. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada kaum sufiyah. Di mana orang-orang sufiyah mengatakan bahwa kita tidak boleh beribadah karena mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita beribadah. Ya ibadah saja. Ibadah kepada Allah. Bukan karena mengharapkan syurga. Dan ini tidak benar. Demikian banyak. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat seputar ini. Bahkan Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau minta kepada Allah? Beliau minta syurga. Waj'alni min warasati jannatin nahim. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang yang mewarisi syurga. Yang penuh dengan kenikmatan. Ini permintaan Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam. Pertanyaan para sahabat sangat banyak. Dan itu akan mendorong seorang untuk terus ya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ciri-ciri hamba-hamba mukmin adalah mereka yang beribadah kepada Allah dengan mengharapkan syurga dari Allah dan menjauhkan diri dari nerakanya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa faedah dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat darinya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Iya. Dalam menghadapi keluarga kita dituntut untuk bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan wasbir 'alaiha. Tapi wastabir, ada tambahan ta di situ. Itu berbeda dari sisi wazan, timbangan sharafnya. La wasbir dari waf'il. Wastabir dari waftail. Tak adanya tambahan huruf ya. Itu menunjukkan tambahan kesabaran. Menunjukkan adanya tambahan kesabaran. Yakni benar-benar bersabarlah. Bersabarlah kamu dalam menghadapi keluarga. Perintahkan mereka sholat. Nah. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Ya, kepada anak-anak kita. Perintahkan mereka untuk sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan. Muru abna'akum bis-shalah wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di saat mereka telah berusia 7 tahun. Kalau 10 tahun masih belum sholat, pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Ini ada pemisah, ya. Jangan tidur bareng berpelukan. Itu dilatih untuk berpisah antara satu dengan yang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, karena memang kepada keluarga itu lebih utama untuk kita selamatkan mereka dari api neraka daripada yang lainnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya mungkin kadang-kadang ya istri ya, namanya dia seorang wanita lemah. Maka butuh untuk kita bimbing terus ya. Nah, kita berikan dorongan. Gimana keutamaan seorang wanita yang salihah itu bagaimana? Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syiti." Ats-tsamani syiti. Apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, dia telah berpuasa di bulan Ramadan, dia memelihara kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka di akhirat nanti akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang kamu inginkan. Suruh pilih. Nah, berikan dorongan tentang keutamaan wanita salihah itu. Dan berikan peringatan dari bahayanya menjadi seorang wanita yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nara faraaitu aktsara ahlihan nisa." Aku telah diperlihatkan neraka dan ternyata yang paling banyak penghuninya itu dari kalangan wanita. Kenapa kata Rasulullah? Yakfurna, mereka itu suka mengingkari. Mereka itu suka kufur. Ada salah seorang wanita bertanya, "Apakah mereka itu ingkar kepada Allah?" Kata Nabi, "Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka suka ingkar, membangkang kepada suaminya, dan mereka suka mengingkari perbuatan kebaikan. Ingatkan, ya, dengan penuh kesabaran, ya. Ketika terjadi kelemahan, maka diingatkan terus. Demikian pula seorang istri kepada suaminya, ya. Jika demikian keadaannya, mereka saling ta'awun, tolong menolong, saling bahu membahu di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia wal akhirah insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.